Sedang? Saya Rana. Mainkan Abdi Kasih Blues. Sedang? Jangan diam aja lo. Ntar kaget lo. Siap dong. Cewek-cewek di Jawa Barat, khususnya Bandung. Kalau kakak Bandung, kalau lu Bim, kalau lu Bim gimana? Gua Tasik Malaya Girl. Pokoknya sama, idem. Halo, halo Jawa Barat, garis-garis Jawa Barat. Gimana, cukup? Cukup? Rido siap? Oke. Ivan siap? Cukup. Abdi siap? Bibim siap? Ayo. Satu, dua, satu, dua, tiga, sama-sama. Balik ke mana, Balik ke mana. See you, bye bye. Oke, oke. Manuk, manuk berarti burung. Manuk, manuk berarti burung-burung. Bukan. Manusia apa itu?